Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Terakhir kita baca ayat yang terakhir dalam surat At-Takatsur. Semula tersaluna yamaidin aninain. Beliau rahimahullah sebutkan bahasanya. Pertanyaan di sini umum, mencakup mukminnya dan kafirnya. Bedanya kalau pertanyaan kepada mukmin adalah tadzkir. Pertanyaan yang merupakan tadzkir mengingatkan nikmat Allah kepada dia hingga gembira. Sehingga dia tahu bahwasanya zat yang telah memberikan nikmat dia kepada dunia, di dunia juga memberikan nikmat kepadanya di akhirat. Bima'na annahu idza taqarrama bi nikmati 'alaihi fid dunya taqarrama 'alaihi bi nikmatihi fil akhirah. Maknanya, di Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia, kemurahan, kemuliaan kepada dia di dunia dengan nikmat-nikmatnya, juga memberikan kemuliaan, kemurahan kepada dia dengan nikmat-nikmat di akhirat. Adapun seorang kafir, ya, pertanyaan dia adalah pertanyaan untuk taubih, ya, menjelekkan dia, buatan dim, menjadikan dia menyesali akan kehidupan di dunia. Ya, tidak menggunakan kenikmatan dunia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah penyesalan yang tidak bermanfaat. Surat berikutnya adalah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata syekh rahimahullah, al basmalah taqaddama al kalamu 'alaiha. Al basmalah sudah lalu pembahasan tentangnya. Yaqulullah 'azza wa jalla wal 'ashri innal insana fi khusr. Aqsamallahu ta'ala bil'asr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr. Apa maknanya al-asr? Ada dua pendapat. Beliau sebutkan. Yang pertama kata beliau rahimahullah, wal-asr qila innal muradabihi akhirun nahar. Ada yang menyatakan, yang maksud dengan adalah akhir siang. Ini waktu asar. Demi waktu asar ini akhir siang. Lianna akhiran nahar afdaluhu. Karena akhir siang adalah yang paling afdalnya. Sehingga waktu mustajab di hari Jumat yang sahih adalah di akhir siang. Di waktu asar. Wa salatul asri tusamma salah al-wusta. Salat asar itu disebutkan dengan, dinamai dengan salat wusta. Sebagaimana dalam hadis yang bukhari muslim. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumulil khanitin dalam surat Al-Baqarah. Ya, salat wusta disebutkan dengan khusus. Yang menunjukkan kemuliaannya. Karena dalam kaidah bahasa Arab kalau disebutkan sesuatu khusus setelah umum, itu dilahminya untuk menunjukkan pentingnya keutamaannya. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Disebut dengan khusus, setelah disebutkan secara umum, menunjukkan keutamaan salat wusta. Apa salat wusta? Kata Rasulullah SAW, jadi salat asar. Jadi, ay al-fudla, salat yang terutama, yang paling utama. Kemasamahan Nabi SAW bidalik, sebagaimana ini adalah dinamakan oleh Nabi SAW, menamakan salat asar dengan salat wusta. Ini dalam Bukhari Muslim disebutkan juga oleh Syaikhul Ghani Al-Mansyi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam. Wa qila, ada yang menyatakan innal asra huwa zaman. Asri hina adalah demi waktu, zaman secara umum, demi waktu, demi zaman. Wa hadha huwa al-ashahhu. Ini pendapat yang paling sahih. Wal asr yang demi masa, demi waktu, demi zaman. Aqsama Allah bihi. Kenapa Allah bersumpah dengannya dengan zaman, dengan masa? Lima yaqa'u fihi min ikhtilafil ahwal. Karena terjadi padanya perubahan-perubahan keadaan. Wa taqallubatil umur. Terjadi pada zaman, pada masa, pada waktu berbolak-baliknya perkara urusan. Wa mudawatul ayyam bainan nas, terjadi padanya mudawalah bainal ayyam. Orang kadang menang, kadang kalah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bukhari dalika. Dan selainnya. Mimma huwa musyahdun fil hadir. Sebagaimana disaksikan di waktu sekarang ini. Ya mudawalah. Al-ayyam bainan nas. Wa mutahaddatsun anhu fil ghaib. Dan menjadi bahan cerita yang ceritakan tentangnya di masa lampau. Al-asr huwa az-zamanu alladhi ya'ishuhu al-khalqu. Zaman, asr, masa, ada waktu yang makhluk hidup padanya. Wa takhtalifu waqatuhu, dan berbeda-beda waktunya. Shiddatan wa raha, kadang sempit, kadang lapang. Waharban wasilman, kadang dalam situasi perang, kadang damai. Wasihatan wa maradan, kadang dalam keadaan sehat. Manusia kita semua mengalaminya, menjalaninya, kadang dalam keadaan sakit. Wa amalan salihan wa amalan sayyian. Ada yang mengisinya dengan amal baik, ada yang dengan amal jelek. Tidak kada dzalik. Dan selain daripada itu, mimma huwa ma'lumun lil jami', sebagaimana diketahui oleh semua orang. Berbagai macam perbedaan, perubahan yang ada di masa yang dilaluinya. Aqsama Allah bihi, dan Allah bersumpah dengan waktu itu, ala qawlihi, untuk menjelaskan tentang satu masalah penting, bahwasanya innal insan lafi khusrin. Ini muqsam alaih. Al-asr al-muqsam bihi. Innal insana fi khusrin, ini muqsam alaih. Ini satu hal yang hendak disampaikan karena pentingnya Allah bersumpah dengan asr untuk menyampaikannya. Bahwasanya manusia dalam kerugian. Wal insan huna am. Manusia di sini secara umum, seluruh manusia. Alif lam lil sigraq. Lianal murad bihi al-jins. Karena yang dimaksud dengannya adalah isim jenis. Jenis manusia semuanya dalam kerugian. Wala batul insan alladhi yuradu bihil umum. Dan tanda, kenapa dikatakan insan di sini dimaksudkan dengannya umum, adalah an yahulla mahalla al kalimatu kul. Karena bisa menduduki kedudukan al kalimatu kul. Ini tanda alif lam al-sigraq. Tanda alif lam al-sigraq adalah bisa digantikan kedudukannya dengan kullu. Artinya semua manusia. Fahuna, dalam ayat ini, lau qila, kalau dikatakan, dimanakan kullu insanin fi husrin, semua manusia dalam kerugian, lakana hadha huwal ma'na. Maka sungguh itulah makna yang benar. Karena al di sini bisa bermakna kullu, berarti ini maknanya ada pelam di sikrak bermakna semua manusia. Wa mana al ayat karimah? Mana yang mulia ini adalah annallaha aqsama qasaman ala ahli nisan anu fi husrin. Allah bersumpah, iya, atas keadaan manusia yang dalam kerugian. Ai fi husranin wa nuqsanin fi kulli ahwali, dalam kerugian, kekurangan dalam semua keadaannya. Di dunia wa fil akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Semua manusia dalam kerugian, kekurangan di dunia dan akhirat. Qala illa man istasna Allahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ke dalam surat ini. Hukum asalnya semua dalam kerugian. Hanya saja ya ada kelompok yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pada ayatnya, illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasubil haq wa tawasubil sabr. Qala wa hadhihi jumlah mu'akkadatun bisalasi mu'akkidat. Jumlah ini, kalimat ini, innal insana fi husrin, sungguh manusia itu dalam kerugian, itu ada satu kalimat yang dikuatkan, ditegaskan, diperkuat dengan tiga taukid, tiga yang menekankan, menguatkan kalimat ini. Al-awwal yang pertama adalah qasam. Yang pertama adalah dengan diawali dengan sumpah, wal asr. Wasan yang kedua dengan adanya inna, innal insan. Wasarithu yang ketiga dengan lam, lafi husrin. Dengan sumpah, dengan inna, dengan lam, lafi husrin. Qala wa atabi qalihi lafi husrin. Seolah sebutkan dengan kalimat lafi husrin. Liyakuna ablaga min qalihi la khasir. Iya. Tersebutkan dengan innal insana lafi husrin, dengan tambahan huruf fi. Tidak hanya mencukupkan dengan la khasirun, tetapi lafi husrin. Kenapa disebutkan demikian? Karena secara bahasa itu lebih dalam maknanya. Lebih tinggi secara bahasa maknanya. Wadhalika anna fi li dharfiyah. Karena fi dalam bahasa Arab bermakna dharf, dharfiyah. Sehingga faka'anna al-insan mungamisun fil husri, sehingga disebut dengan lafihu dengan tambahan huruf fi itu untuk menunjukkan seakan-akan dia manusia itu dalam keadaan sudah tenggelam dalam kerugian. Sungguh manusia itu dalam kerugian, yakni sudah tenggelam dalam kerugian karena tambahan huruf fi itu. Qala wal husranu muhitun bimin kulli janib, sehingga kerugian telah meliputi ya dari segala sisi. Ini hukum asal manusia. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allah kecualikan. Istasna Allahu subhanahu wa ta'ala haula, Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan mereka ini. Al-muttasifi nabi hadis sifat arba'ah, yaitu orang-orang yang memiliki empat sifat. Sifatul ula, sifat yang pertama yang kita baca hari ini sedikit, al-iman. Iya, memiliki keimanan. Alladzi la yukhalijuhu syakun wala taraddudun bima bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hina saluh Jibril alin anil iman qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, sifat pertama adalah ada pada dia iman. Keimanan yang tidak masuk padanya keraguan. Tidak ada pada dia kebimbangan, keraguan terhadap apa yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait perkara iman. Ketika ditanyalah Jibril alaihi salam tentang iman, iman adalah iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar dan takdir. Tidak ada sedikit pun keraguan, kebimbangan terkait dengan enam rukun iman ini. Qala wa syarhu hadzal hadits yatul Wa takallamna 'alaihi fi mawaqin katsirah. Syarah di sini hadis Jibril panjang dan telah kita bahas kata beliau dalam banyak tempat. Tapi intinya falladzina amanu bihadhihi al-usuli sittah humul mu'minun. Mereka-mereka yang beriman dengan enam pokok keimanan ini adalah merekalah orang-orang beriman. Walakin yajibu an yakuna imanan la syakka ma huwa wa taraddud. Tetapi yang perlu diketahui, yang wajib adalah keimanannya, keimanan yang tidak ada keraguan bersamanya, tidak ada kebimbangan sama sekali. Bima'na annaka tu'minu bihadhihi al-asya' wa ka'annaka taraha ra'yal 'ain. Yaitu maknanya engkau beriman dengan enam usul iman ini, enam rukun iman ini seakan-akan kau melihatnya dengan mata kepala sendiri, ya tidak ada keraguan, tidak kebimbangan pada dirimu. Qala wa nasu fi hadzal maqam salasu aqsam. Dan manusia dalam masalah ini ada tiga kelompok. Al-qismul awwal mu'minun khalisul iman. Seorang beriman yang murni keimanannya. Imanan la syakka fihi wa la taraddud. Dengan keimanan yang tidak ada keraguan dan tidak kebimbangan sama sekali pada dia. Wal qismu tsani, kelompok kedua adalah kafirun jahidun munkir. Seorang yang kafir yang menentang, mengingkari rukun iman. Wal qismu tsalits, kelompok ketiga adalah mutaraddid, orang yang bimbang, ragu. Qala wan naji min haula'i al qismul awwal. Dan yang selamat dari kelompok yang ada tadi, yang selamat yang ada di tiga kelompok tadi adalah seorang, ini orang-orang yang kelompok pertama, alladhi yu'minu imanan la taradduda fihi, yaitu yang beriman dengan enam perkara iman tadi, usul iman, rukun iman, dengan keimanan yang tidak ada kebimbangan padanya. Nanti insya Allah kita baca lanjutannya. Allahu a'lam.